Sekat hati tak menahan jiwa, lelah aku pada setiaku. Mengapa kau datang memberiku cinta? Oh, inikah indah mendua? Haruskah ku hempas? Jangan kau tanyakan cinta untukmu. Di sini yang ada dirimu. Adakah benarnya janji di atas ingkar? Di sana yang ada ragu. Oh, inikah indah mendua? Pergi saja, pergi, bawa jauh cintamu. Ku tahu ini tak adil untukmu. Sesalkah padanya? Jangan kau tanyakan cinta untukmu. Di sini yang ada dirimu. Adakah benarnya janji di atas ingkar? Di sana yang ada ragu. Bukankah kita mengerti dan kita sadari janji? Di sana yang ada ragu.